sama pirang. Sama. Pirang berarti lo. Yu Arista Raja, ada Rodi Pro Audio. Terima kasih. Jika sedang matur thank you. Kartosono tinggal janji. Sambat pelasra ono perhatian. Ada Kartosono ada Kartosono. Ngawi. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Ya dek. Kau kebangetanmu. Pasukan Keturunan Indonesia.